tatapan hatiku ini. Mengapa daku hidup menderita? Tegakkah hatimu papa padaku, anakmu ini? Daku sendiri mengarungi hidup ini. Ku tinggal ibu yang sedih hati, merenung setiap hari semenjak kau tinggal pergi. Tiap hari aku terkena padamu papa. Capai harapan ibunda serta bapa, restui dan aku. Bapa, pandanglah daku, menahan air mataku, duduk bersimpuh di pusaranmu. Terimalah sujud putramu yang sedang menderita. Tiap hari aku terkena padamu papa. Restumu agar diriku mencapai harapan ibunda serta bapa. Restui dan aku, bapa, pandanglah daku, menahan air mata. Duduk bersimpuh di pusaranmu. Terimalah sujud putramu yang sedang menderita.